yang getarkan jiwa ini, lumpuhkan jantungku, kecantikan sempurna yang tak terlukiskan. Bahagiakan diri ini saat bersamamu. Meskipun ku sadari tak mungkin memelukmu, waktu kau isyaratkan bahwa dirimu tak bersamanya. Datang matamu untuk yang terakhir, siksa batinku yang mencintamu. Ku pasrahkan pada ilahi, relakanmu untuknya. Lekuk tubuh anggunmu bagaikan sang dewi di dalam sanubariku, terukir wajahmu. Meskipun ku sadari tak mungkin memelukmu, waktu kau isyaratkan bahwa dirimu telah bersamanya. Tatap matamu untuk yang terakhir, siksa batinku yang mencintamu. Ku pasrahkan pada ilahi, relakanmu untuknya. Jurang yang dalam pisahkan kita, yang tak mungkin untuk dilalui. Biarlah lagu cinta ini terdengar dalam kalbu. Matamu untuk yang terakhir, siksa batinku yang mencintamu. Ku pasrahkan pada ilahi, relakanmu untuknya. Jurang yang dalam pisahkan kita, yang tak mungkin untuk dilalui. Biarlah lagu cinta ini terdengar dalam kalbu.